صلي على محمد اللهم صلي على محمد. رangkaian kalimat pujian teruntuk yang tercinta manusia sempurna permata indah dunia dengan akhlak yang mulia dia menghapuskan luka hingga penjuru dunia merasakan damainya Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallam. Izinkan aku menjadi debu di jejak syiar gai sebab syafaat hidup yang sesungguhnya dengan akhlak yang mulia dia menghapuskan luka hingga penjuru dunia merasakan damainya Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallam Habib, ya Habib.